Assalamualaikum sahabat Zaskia Sungkar. Dengan datangnya Ramadan tahun ini, mari kita syukuri dengan penuh sukacita. Saat berpuasa, asupan air mineral itu penting untuk jaga daya tahan tubuh agar aktivitas di bulan puasa tetap berjalan optimal. Iya kan ya? Bener banget. Makanya aku dan Zaskia selalu pilih Le Mineral. Soalnya Le Mineral itu segernya beda karena mineralnya alami. Iya betul. Udah gitu kita yakin banget sama kualitasnya karena kemasannya disegel dan juga botolnya terproteksi keras sebelum dibuka. Jadi aman dan lebih tenang deh. Nah, udah waktunya berbuka. Alhamdulillah. Le Mineral segernya beda ya, kayak ada manis-manisnya. Jangan lupa selalu sedia Le Mineral pada saat berbuka puasa dan saat sahur ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Le Mineral, anugerah mineral alami.